Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, di mana titik temu antara jin dengan MLM? Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Sepertinya enggak ada titik temu. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya Islam Nusantara itu memiliki talawun yang dahsyat. Sehingga kalau MLM itu talawunnya antara Salafiyin dengan Sururiyin, ya talawun antara keduanya. Tetapi kalau Islam Nusantara itu ya talawun alal ajyan, berwarna-warni di atas sekian agama, sekian aliran. Nah, kadarnya yang berbeda. Sekupnya yang berbeda. Bolehkah mendoakan kejelekan terhadap tokoh-tokoh Islam Nusantara? Qul inna a'udzubikumullah, termasuk rahmat adalah tidak mendoakan dengan doa-doa jelek. Doakan dapat hidayah. Doakan dapat hidayah. Tetapi doa kalian kalau dikhawatirkan akan membuat manusia salah paham, maka jangan depan umum. Hah? Di belakang mereka, di kesendirian, ketika salat Allahumma hadihim, Allahumma hadihim. Allah berilah petunjuk pada mereka, berilah petunjuk pada mereka. Tapi ketika kalian menerangkan, terangkan bahwa dia mubtadi'ud dhal, ahlul bid'ah wad dhalalah, dia sesat, dia menyimpang, harus. Nah, tetapi tetap di kesendirian kita mendoakan mereka semoga mendapat hidayah, dapat petunjuk, karena yang kita harapkan seluruh manusia dapat hidayah. Bahkan kita berharap para orang kafir pun dapat hidayah ke dalam Islam. Di antara pembatal-pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang kafir. Bagaimana dengan syekh yang membela Syiah Rafidhah kafir dan menganggapnya sebagai saudara muslim? Qul inna a'udzubikumullah. Walaupun secara kaidah memang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir, hanya saja dalam penerapannya masih dilihat dari sekian masalah. Di antaranya, kalau dia memiliki syubhat, dia menganggap bahwasanya tidak semua Syiah itu kafir, maka dengan syubhat ini tidak bisa kita katakan bahwa dia kafir. Cukup kita katakan bahwa dia mubtadi umbal, dia ahli bid'ah, obbalalah. Cukup untuk menjadikan kita menjauh dari dia dan pengikut-pengikutnya. Kita khawatir orang yang seperti ini, karena ucapannya sudah ucapan-ucapan kufur. Tetapi untuk menyatakan kafir, dia punya syubhat dan dia punya pemahaman kalau tidak semua Syiah itu kafir. Padahal sungguhnya yang tidak kafir bukan Syiah berarti. Iya kan? Syiah itu kafir karena mencerca para sahabat. Tapi ada Syiah yang tidak mencerca para sahabat. Ada Syiah yang masih di atas sunnah. Ya bukan Syiah berarti. Kan begitu? Bagaimana dengan MLM pengikut Dzulqarnain yang masih berpihak kepada Syekh yang masih membela Syiah Rafidhah tersebut? Disitulah mutalawinnya. Disitulah letak talawunnya. Karena dijuluki, kalau karena itulah dijuluki mutalawin, la'ab, ya, makir, main-main. Sudah jelas-jelas penyimpangannya dan para ulama sudah berbicara tentangnya, masih dibela. Entah apa yang dicari, wallahu ta'ala alam. Harusnya kita berbicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Enggak peduli apakah dia akan mendapatkan banyak pengikut atau sedikit pengikut, enggak peduli. Al-haq adalah hak, al-batil adalah batil. Sebagian manusia untuk menyatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, masih berpikir tentang kedudukannya, masih berpikir tentang pengikutnya, masih berpikir tentang laku apa enggak laku dakwahnya. akhirnya susah. Akhirnya dia berusaha untuk menjadi bunglon. Kesana bilang iya, kesini bilang tidak, kesana jadi merah, kesini jadi biru, kesana lagi jadi putih. Kamu ini berpihak kepada siapa? Ya saya berpihak kepada para ulama. Gak bilang yang mana. Nah. Kalau perlu ucapan para ulama bertangan gimana? Ya kita benarkan dua-duanya. Yang ini juga benar, yang itu juga benar. Lalu terus gimana? Yang ini menyatakan mutari umbal, yang ini menyatakan tidak. Dia ahli sunnah. Kamu terima dua-duanya? Dasar mutalawin. Susah. Pokoknya saya ikuti para ulama. Pokoknya saya menghormati mereka para ulama. Ya berarti kamu terima fatwa mereka. Tapi kita gak bisa untuk menyatakan syekh sebagai mubtadi umbal. Gak bisanya kenapa? Apa penghalangnya? Kita gak mengkafirkan. Walaupun sebagian hizbiyun mengkafirkan. Dan jangan salah. Mengkafirkan dia dan mengkafirkan kita semuanya. Gara-gara Muhammad al-Imam. Tuh salafi. Tokoh kalian. Begini dan begitu dikafirkan. Oleh orang-orang hizbiyun. Lah kamu masih membelanya? Kami alhamdulillah berlepas diri. Kan enak jawabannya. Kami wahai hizbiyin berlepas diri dari dia. Dan kami menerima ucapan para masyayikh, para ulama yang menyatakan bahwa dia mubtadi umbah. Ahli bid'ah mudhalalah. Bagaimana syubhat yang dihembuskan oleh Khidir bahwa Ustadz Dzulqarnain sudah sejak lama di Yaman sudah menjadi target untuk dijatuhkan kehormatannya hingga sampai pulang ke Indonesia. Karena kacamata dia kacamata hasad. Kacamata dia hanya kacamata hasad. Dia merasa kalau orang yang mentahzirnya, yang menyatakan ucapan para ulama tentangnya adalah orang-orang hasad. Dan tidak bisa atau tidak melihat seperti itu kecuali orang yang di hatinya ada hasad. Persaingan kedudukan, persaingan kehormatan, persaingan ketenaran, persaingan itu pikiran dia, pikiran Khidir tadi, sehingga dia membayangkan, wah ini berarti memang ingin menjatuhkan saudara saya. Qul inna azakullah, agama ini bukan tujuannya menjatuhkan atau tidak menjatuhkan, meluruskan. Kalau saja tujuannya adalah menjatuhkan, ngapain menasehati? Ngapain harus ketemu beberapa kali untuk berdiskusi, untuk berbicara, untuk menyampaikan kamu tuh jangan begitu, seperti ini. Itu berkali-kali. Dan saya juga ikut berbicara. Diskusi, nyampaikan kepada dia seharusnya bagaimana. Dan kalau berbicara gak sebentar. Pernah berbicara sampai pagi. Naam. Kalau saja kita ingin menjatuhkan, ngapain buang-buang waktu sampai sekian tahun? Kita berdiskusi lagi, berbicara lagi, panggil syekh lagi, ketemu syekh lagi. Setiap dawuroh, kayaknya PR-nya cuma satu. Bagaimana mendudukkan? Kalau saja ya, perkara ini dilihat dengan kacamata ilmu, cukup ya, dengan apa yang tadi dibuktikan. Sekarang bagaimana dengan ini? Masa sudah bicara. Kalau Muhammad dan Imam, mubtadi'. Bang. Dan masyayikh, semuanya sudah berbicara tentang fatwa jihad. Di Yaman. Untuk membantu penguasa melawan pemberontak kafir Husayni. Nah, kenapa kalian gak bersama para ulama? Kenapa kalian bersama penentang para ulama? Hah? Wahai kacamata yang kacamatanya hasil. Kenapa? Apa susahnya untuk menyatakan kami bersama para ulama? Dalam masalah fatwa saja cukup. Apalagi dalam masalah sikap para ulama dan ucapan para ulama tentang Muhammad al-Imam. Bahwa dia ahlul hawa, mubtadi' ila akhirih. Lagi pula, sepertinya kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, khususnya ahlu sunnah salafiyun, sepertinya gak tahu sejarah perjalanan Muhammad al-Imam. sehingga kaget-kaget. Syekh, kok dikatakan murtad ya Allah? Syekh, kok dikatakan begini? Syekh, alim, begini dan begitu. Karena enggak tahu sejarahnya. Adapun yang tahu sejarahnya akan berkata, ya wajar. Dari dulu dia bermasalah. Sejak zaman Syekh Mukbil masih hidup. Sudah bermasalah. Dan sudah dibicarakan di mimbar oleh Syekh. Ah, kata Syekh Mukbil, ahlul ma'bar mughaffalun. Jadi yang berkata mughaffal dulu itu, sebelum Syekh Ubaid, itu sudah Syekh Mukbil. Ahlul ma'bar itu orang-orang yang mughaffal, yang lalai. Kami di sini hampir setiap hari berbicara dari bahayanya hizbiyin, muassasah-muassasah hizbiyah. Kalian malah menerima dari mereka ke pondok kalian, menghormati mereka, menyambut mereka. Datang hizbiyin ke ma'bar, diterima ahlan wa sahlan. Ahlul ma'bar mughaffalun, itu satu. Yang kedua, mereka kata murid-muridnya, Syekh membantah ikhwan muslimin. Ini kitabnya, ini buktinya. Mana kitabnya? Sebutkan kitab. Buka kitabnya. Di dalam kitab itu disebutkan oleh Muhammad al-Imam tentang Abdul Majid Zindani dengan Syekh Abuna al-Walid dengan penghormatan-penghormatan. Sudah aneh. Dalam bukunya sudah aneh dalamnya. Syekh, apakah dia alim? Ulama ahlu sunnah. Sampai dikatakan al-walid, bapak kami. Berarti kamu anaknya. Anaknya tokoh ikhwan muslimin, Abdul Majid Zindani. Tokoh partai di sana. Yang dia duduk di hadapan anak-anak perempuan nari-nari dalam acara-acaranya. Itu bapakmu, wahai Muhammad al-Imam. Dan sekian kasus, termasuk kasus yang paling menyedihkan. Yaitu kasus takhzil kaum muslimin salafiyin sedang perang melawan rafidhah. Ini bukan perang yang terakhir, yang awal pertama di kitab. Dia bekerja sama, berbisik-bisik dengan Syiah, kerja sama untuk menarik salafiyin dan ahlus sunnah untuk jangan bantu mereka. Bayangkan, membiarkan salafiyin dibantai, enggak dibantu. Ini khonun na'azakumullah, kalau sampai ada sesuatu dari para ulama dengan tahdzir sebagainya, ya kalau lihat perjalanannya, wajar. Dan silakan tanya pada orang-orang yang punya hati, yang duduk di ma'bar, tanyakan. Suasananya ketika kamu di sana kayak apa? Ada kejanggalan atau enggak ada kejanggalan? Semua berkata, iya, ada. Saya juga berpikir, kok ini Syekh kenapa begini, kok Syekh kenapa begitu? Oh mungkin, saya masih husnudzon terus. Sampai munculnya tahdzir, ternyata benar. Dari dulu saya sudah merasa ini ada kelainan. Kalau yang tahu, dan karena kelainan itulah, anak buahnya Dzulqarnain semua di ma'bar. Jangan ke sana, ke ma'bar saja. Jangan ke sini, ke ma'bar saja. Ke ma'bar saja, ma'bar, ma'bar, ma'bar. Kenapa? Sampai tanya Syekh Rabi, sudah dijawab dengan Syekh Rabi, masih tanya lagi ke ma'bar. Bagaimana ya Syekh? Kenapa tuh? Kalau bukan karena mereka sudah melihat kelainan yang menguntungkan mereka. Khamilina azakumullah. Kepanjangan kita jawab pertanyaan ini. Kasihan yang lain. Mohon nasihat bagaimana sikap kita sebagai seorang suami apabila istri berselisih paham dengan ummahat, karena ada ikhwan yang ikut-ikutan menjaga jarak dan marah dengan ikhwan lainnya hanya karena kesalahpahaman antara istri mereka. Jangan, barakallahu fikum, jangan para suaminya ikut ribut karena para istrinya ikut ribut. Jangan ikut rame karena para istri berselisih. Jangan. Kalian wahai rijal, qawwamuna 'alan nisa, kalian tuh pemimpin para wanita. Kamu tanyakan sebabnya apa? Kamu tanyakan permasalahannya apa? Dan kamu katakan yang hak yang mana, yang batil yang mana? Kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi, suruh istrimu ngalah. Sudahlah, diam kamu, ngalah kamu. Dan itu yang lebih mulia. Kalau urusan-urusan pribadi. Kalau urusan agama, sampaikan apa masalahnya, hujahnya, dan akan disampaikan kebenaran. Dengan dalil-dalil. Kalau tidak selesai, sampaikan kepada asatidah. Jangan para suami ikut ribut karena istrinya ribut. Jangan kamu yang terbawa perempuan. Jangan para suami yang terbawa para istri. Terbalik. Harusnya para istri dipimpin oleh suami. Kalau perlu dimarahi. Kamu berani begitu lagi, awas. Ngalah kamu. Diam kamu. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada saudara-saudara perempuanmu. Kepada akhwat-akhwat yang mereka adalah muslimat. Ahli sunnah. Tegur istrimu. Marahi kalau perlu. Agar terjadi barakallahu fikum ketentraman. Saya sedih. Terjadi beberapa tempat keributan para ikhwan ternyata dimulai dari para istri. Dan ternyata kesalahpahaman. Sangat menyedihkan. Sangat-sangat-sangat menyedihkan. Padahal harusnya para suami lebih cerdas dari para wanita. Dan lebih berakal. Adapun para wanita, naqisatu dinin wa aqlin. Kurang akal, kurang agama. Kalau mereka ribut, masa wajar. Anak kecil ribut. Masa perempuan dibilang anak kecil, saat ya mirip. Mirip gimananya? Naqisatu dinin wa aql. Kurang akal, kurang agama. Biasa itu ribut. Sedikit saja tersinggung, marah. Sedikit saja tersinggung, bicara. Bersama mereka. Kemudian gap-gapan, cari teman, cari kawan. Maka tegur mereka. Marahi mereka. Terutama istrimu sendiri. Tegur. Kamu jangan seperti itu. Ini permasalahan kecil. Jangan dibesar-besarkan. Ini permasalahan sepele. Jangan dibesar-besarkan. Ukhuwah ahlus sunnah lebih penting daripada urusan pribadimu. Malah saja. Biarkan mereka berkata apa saja. Ini masalah pribadi. Maafkan mereka. Sampaikan dalil-dalil yang seperti itu. Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan maklumilah. Muhammad Ghairu Amin Sumanto, Said Akhil Siraj, dan komentar-komentar yang menghina sunnah, apakah sampai pada tingkatan kafir? Khamilina azakumullah, kalimat-kalimatnya kalimat kufur. Mencerca sunnah sudah cukup sebagai kalimat kufur. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'taziru qad kafartum ba'da iman. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok menjadikan bahan tertawaan? Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Berarti memperolok-olokkan sunnah, memperolok-olokkan agama, apalagi memperolok-olokkan para anbiya, menceritakan dengan bahan tertawaan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dengan gustur dan sebagainya. Ini semua adalah ucapan-ucapan kufur. Maka pelakunya, kalau tidak memiliki mawani, maka dia kafir. Apa mawani-nya? Penghalang-penghalangnya. Kalau dia tidak tahu, maka tidak bisa dikafirkan. Kalau dia dalam keadaan tidak sadar, tidak bisa dikafirkan. Kalau dia dalam keadaan terpaksa, mungkin dia diancam oleh seseorang, ya tidak bisa dikafirkan. Kalau ada sekian mawani, penghalang-penghalang. Sehingga khunilina azakumullah. Cukup kita katakan bahwa kalimatnya kalimat kufur. Agar mereka takut. Nah. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil untuk menangkal Islam Nusantara? Kalau anak-anak kecil, barakallahu fikum, mereka masih belum mengerti apapun tentang Islam Nusantara. Lebih baik kalau engkau jaga saja lingkungannya. Sehingga mereka tidak mendengar apapun tentang Islam Nusantara. Kecuali belajar. Qala Allah, qala Rasul dalam pondok. Menghafal ayat, menghafal hadis, memahami agama. Seperti itu. Kalau ternyata agak dewasa kemudian bertanya. Atau sudah mulai terdengar Islam Nusantara itu apa sih? Jawab. Terangkan. Dengan simpel dan tegas. Aliran sesat. Titik. Semakin dewasa lagi, di mana sih sesatnya? Terangkan bahwa ini lebih mengutamakan pikiran seperti liberalisme, lebih mengutamakan akalnya, seperti kaum Madrasah Islahiyah di Mesir, seperti kaum Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Alfa. Tolong nasihatnya untuk para ummahat dan akhwat yang masih memiliki kebiasaan tidak memakai kaos tangan saat keluar rumah dan sering memakai hijab butterfly. Ikhwani fil din a'azakumullah wa akhwati fillah. Al-hijab yang syar'i diperintahkan adalah agar mereka tidak jadi fitnah. Fala yu'zai. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dengan itu, mereka akan dikenal. Dikenal apanya kira-kira? Yu'rafna. Dikenal apanya? Dikenal kalau mereka salihat. Wanita-wanita salihat. Hala yu'dain. Maka enggak diganggu. Tapi kalau dia memakai hijab, tetapi dengan berbagai macam pernak-pernik yang mengindahkan dirinya, maka la yu'rafna. Enggak dikenal sebagai orang yang saleh, tapi dikenal orang yang pengin dilihat. Itu bahaya. Nanti laki-laki yang na'udzubillah fusak akan menyapanya. Wah, bagus sekali jilbabnya. Oh, cantiknya. Siapa yang salah? Kamu sendiri yang salah. Karena kamu sengaja ingin menjadikan jilbabmu bagus. Jangan. Justru dikatakan, dianjurkan untuk warna yang gelap agar tidak mencolok, agar tidak menarik perhatian. Disuruh untuk menutupi seluruh tubuhnya, disuruh dalam keadaan dia besar, fad-fad, gombrang, agar tidak membentuk tubuhnya. Disuruh agar menutup seluruhnya, agar tidak terlihat warna kulitnya. Kalau terlihat tangannya putih, apalagi jilbabnya hitam, tambah kelihatan putih tangannya. Jadi fitnah. Orang-orang yang na'udzubillah, yang di hatinya ada penyakit, penasaran. Kalau tangannya putih seperti itu, bagaimana wajahnya? Dan ini barakallahu fikum, kamu akan diganggu. Kamu akan diganggu. Yang namanya hijab yang syar'i, justru supaya tidak terlihat cantik. Saya ulangi, supaya tidak mencolok mata laki-laki. Laki-laki tetap laki-laki. Iya kan? Nah, saya penasaran. Apakah laki-laki yang di sini berbeda dengan laki-laki yang di luar sana? Kalau melihat seorang wanita dengan jilbab yang bagus, yang cantik, yang tangannya terlihat putih, apakah terfitnah kalian? Terfitnah atau tidak terfitnah? Terfitnah. Tanya, paling tiga karena ahlus sunnah. Itu sudah menikah belum? Paling tidak. Itu istri orang. Diam dia. Kalau belum menikah, anaknya siapa? Itu kalau ahli sunnah berpikirnya nikah. Tapi bagaimana yang di luar? Apalagi yang pakai angkot? Apalagi yang di luar pakai motor? Melewati sekian banyak laki-laki? Na'udzubillah. Kalau kemudian mereka mengganggumu dan berupaya untuk menjatuhkanmu dari motormu, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan, maka kata Allah, yudnina alaihina min jalabibihinna. Tutupkanlah jilbabnya ke seluruh tubuhmu. Ke seluruh tubuhmu. Dan itu, barakallahu bikum, akan lebih dikenal pada yu'dain. Maka tidak akan diganggu. Oh, ini wanita baik-baik. Jangan diganggu. Anak. Sudah. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Amalan manakah yang lebih baik pahalanya? Apakah memberikan sedekah sembako kepada fakir atau memberikan sumbangan berupa uang untuk pembangunan masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sedekah itu untuk sesuatu yang terus-menerus dipakai, pahalanya akan jariah, pahalanya akan mengalir. dan pahala yang mengalir tentunya akan lebih besar kamu dapatkan. Ini dengan kacamata fikih. Bahwasanya idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau mati seseorang maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan waladun salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakan. Maka tentunya sedekah jariyah lebih utama. Tetapi barakallahu fikum, masalah pembangunan masjid ini harus lihat kalau ternyata masjidnya dipakai oleh Syiah Rafidhah, masjid dipakai untuk kesesatan-kesesatan, bahaya. Jangan bantu kesesatan. Maka berikan pada masjid-masjid Ahlu Sunnah atau pondok-pondok Ahlu Sunnah atau mereka-mereka yang mendakwahkan Tauhid wa Sunnah, maka insya Allah pahalamu akan terus mengalir karena dipakai untuk menegakkan sunnah, dipakai untuk mengajarkan tauhid ila akhirih. Khana bin a'azakumullah, beberapa ulama menjawab dengan melihat keadaan. Kalau keadaan dalam keadaan paceklik, kelaparan dan sebagainya, maka lebih dipentingkan untuk engkau bantu para fuqara yang kelaparan tersebut. Jangan orang sedang kelaparan kamu bangun masjid, bantu mereka yang sedang kelaparan. Tetapi kalau tidak demikian, itu ada orang lain yang memberi makan pada mereka dan sudah cukup alhamdulillah, maka tentunya kamu bisa membangun atau bisa membikin perkara-perkara yang lebih atau yang manfaatnya terus mengalir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.